tidak perlu banyak rayuan, dan yang membulak-balik hati adalah Allah. Masih ingat cerita tentang tukang bunga? Hadirin, kalau masih, kalau enggak harus jelas. Kan? Ada yang ingat tidak? Ingat? Ah, silakan saja diingat-ingat kalau gitu. Saya menceritakan ini bahwa kalau nanti mau punya jodoh, tidak usah dengan cara-cara yang tidak Allah sukai, karena yang menentukan jodoh itu adalah Allah. Perlu saya ceritakan kembali? Kalau perlu, kalau tidak. Bersembunyi, apakah Allah tahu kita bersembunyi? Tahu, setiap apa yang digeser kiri, kanan, atas, bawah, tidak pernah sendirian. Selain kita lihat HP, malaikat juga lihat apa yang kita lihat dan mencatatnya, dan Allah juga menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Dan satu lagi nih, Allah Maha tahu nafsu pikiran kotor yang ada di hati karena apa yang kita lihat. Itulah sesungguhnya yang harus kita miliki, keyakinan itu. Sehingga kalau yakin Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib, baiknya itu bukan baik hanya lahiriah, tapi baik sampai lubuk hati yang paling dalam. Karena ada yang, maaf ya, sambil duduk begini kita melihat orang yang di depan, itu hati bisa ngomong, ih kau singletnya bolong, orang ini keteknya bau. Terus hati itu bekerja. Dan Allah tahu persis. Surat Qaf berapa tuh? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikan di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini penting sekali bagi umat Islam, tidak hanya paham Islam tapi juga harus mengamalkan, dan tidak cukup hanya amalan lahiriah tapi harus sampai ke amalan hati, karena Allah innallaha la yang zuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang zuru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa, karena rupa ini bikinan Allah, dan tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi inilah Asy-Syahid melihat amal, Ar-Raqib melihat hati. Begitu kurang lebih sederhananya. Lanjut. Kenapa jadi pada melongo begini? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Jadi ya, sebelum menjawab dipikir dulu. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Bagus, tidak. Kenapa tidak sendirian? Ada Allah. Ada juga ciptaan Allah namanya malaikat. Itu tidak pernah sendiri. Ini ada syair. Apabila engkau bersendirian dengan waktu pada suatu hari, maka janganlah engkau berkata, aku sendirian. Tapi katakanlah, aku selalu ada yang mengawasi. Hadirin, zaman sekarang ini ada CCTV. Benar? Orang masuk ke dalam lift, ada CCTV. Dikit-dikit ada yang mengawasi. Mau telepon, disadap, langsung bagus omongan. Padahal semua alat teknologi itu diciptakan oleh Allah sesungguhnya untuk melangkah lebih yakin kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu yang gaib, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, apa hikmahnya? Sulit berbuat maksiat. Nih, bagi yang belum nikah, kalau nanti telepon, "Dek, boleh aku bicara kepadamu?" Silakan. Ada siapa di situ? Ada Allah. Aduh, jangan langsung solehah dong, yang normal dulu saja. Mas, langsung saja bicaranya. Sebetulnya, enggak mas, enggak usah ribet-ribet ya. Setiap perkataan itu didengar oleh Allah mas, dicatat. Tidak usah ada rayuan-rayuan gombal. Apa maksudmu? Wah, kalau bicara begini saya jadi susah. Batal deh saya melamarmu. Alhamdulillah, berarti Allah mengabulkan. Baru saja saya sholat istiqoroh. Ya Allah, sekiranya ini baik bagi dunia akhirat saya, mudahkan jodoh ini. Tapi kalau tidak baik, maka jangan ya Allah. Pas mas nelfon langsung mau membatalkan, berarti terkabul doa saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, beres. Idealnya begitu. Tidak perlu banyak rayuan. Dan yang membulak-balik hati adalah Allah. Masih ingat cerita tentang tukang bunga? Hadirin kalau masih, masih. Kalau enggak harus jelas. Kan? Ada yang ingat tidak? Ingat? Ah, silakan saja diingat-ingat kalau gitu. Saya menceritakan ini bahwa kalau nanti mau punya jodoh, tidak usah dengan cara-cara yang tidak Allah sukai. Karena yang menentukan jodoh itu adalah Allah. Perlu saya ceritakan kembali? Kalau perlu, perlu. Kalau tidak, tidak. Al-Kisah. Ini bukan hadis, bukan riwayat dari sahabat. Cuma cerita. Ada orang yang membeli bunga untuk calon istrinya. Pak beli bunga se... bukan setangkai, se... ya segitulah, secukupnya. Waduh, untuk siapa dek? Ini untuk calon istri saya. Oh, romantis sekali ya. Ya begitulah, namanya juga ikhtiar. Kagum si bapak. Baru juga merapa langkah keluar, balik lagi. Beli deh pak, satu paket lagi. Loh, ini untuk siapa lagi dek? Adiknya juga manis pak. Jaga-jaga aja. Kalau enggak jadi dengan kakaknya, ya mudah-mudahan dengan adiknya untuk cadangan lah pak. Li, mulai terpikir, ini anak serakah banget, kata tukang bunga. Tidak lama kemudian balik lagi. Loh, balik, iya satu lagi pak. Ini untuk siapa? Itu kalau saya datang ibunya suka ngasih minum dan sebagainya. Manis juga pak ya. Buat ibunya pak. Jengkel si tukang bunga, ini anak kurang ajar. Kakaknya, adiknya, ibunya, tapi tidak berani bicara. Dan laku bunganya. Datang, nah, senang sekali calonnya. Adek ini, adeknya bahagia. Bu, ibunya juga ceria. Sedang ngobrol, bel bunyi. Papa datang, bapak datang. Rupanya datang ayahnya. Tiba-tiba dia berdoa khusyuk sekali, merunduk begini, panjang sekali, sampai si calon itu berbisik, "Kang, Ternyata saya baru tahu Akang ini orangnya religius sekali. Doanya lama dan khusyuk dari tadi. Saya juga baru tahu, Neng, ternyata bapak kamu tukang kembang. Begitulah hadirin sekalian. Mengerti? Ini cerita dramatis. Tetapi bagi orang yang mengenal Allah tidak usah serumit itu. Boleh memberi hadiah, boleh. Tapi tidak usah rumit. Karena Allah menyaksikan segalanya. Sedang akhwat itu ciptaan Allah. Yang membulak-balik hatinya juga Allah. Saudara mau pinjem jaket teman, pinjem motor teman, rambut dipoles-poles, enggak ngepek. Kalau Allah batalkan, batal. Jelas? Kembalikan itu jaket. Kan biasanya kalau mau apel teh pinjem jaket demi kelihatan keren. Motor ganti-ganti, padahal kerjanya di bengkel. Mau apa? Hadirin, yakinlah Allah menyaksikan segalanya.